Não sei, falta. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna. Wa hadhihi al-muraqabatu tahtaju min al-'abdi ila huduril qalbi wa jitnabil ghaflati wa dawami adh-dhikri. Wa hadha yuthmiru surural qalbi wa insiraha sadri wa qurratal 'aini bil qurbi min Allah. وهو نعيم مؤجل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الإخوة في الله, kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah Asy-Syahid. Asy-Syahidu Ar-Raqib, Tuhan yang senantiasa menyaksikan hambanya, gerak-gerik hamba, memantau, mendengar. Asy-Syahidur Raqib. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, "Wa hadhihi al-muraqabah tahtaju min al-'abdi ila hudul qalbi wa ijtinabil ghaflati wa dawami dzikir." Perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang hamba membutuhkan darinya perasaan senantiasa hatinya itu hadir, tidak lalai. Sebagaimana manusia ya bisa lalai, hati pun bisa lalai. Ketika kita ingin menghadirkan perasaan dipantau Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harus dalam keadaan hadir, tidak lalai. Kadang-kadang kita sholat, hati kita lalai. Padahal sholat itu ditegakkan untuk berzikir kepada Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Tapi hati kita lalai, tak hadir bersama kita. Kadang-kadang di kajian hati kita juga lalai. Ketika hati kita lalai, kita tak merasakan apa yang sedang disampaikan kepada kita. Demikian juga halnya dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika hati kita lalai, kita tak sadar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memantau kita, yang mendengar kita. Wajitina bil ghafla wa dawami dzikri. Ini membutuhkan ya perasaan selalu dipantau Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan kehadiran hati, menjauhkan kelalaian, dan senantiasa berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuthmiru surural qalbi. Perasaan benar-benar merasa dilihat Allah, dipantau Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan membuahkan surural qalbi, kegembiraan hati, wan syirah sadri, kelapangan dada, wa qurratul ain, membuat senang mata memandang, bil qurbi min Allah, ketika merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa na'imun mu'ajjal, dan inilah kenikmatan yang segera yang didapatkan seseorang. Yanalul 'abdu fi dunyahu, di dunianya, qabla ukhrahu, sebelum di akhiratnya. Ini yang hilang dari kebanyakan kita. Ya, merasa nikmat dipantau Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu senantiasa dalam gerak-geriknya, ya, dalam diamnya, dalam fikirnya, dalam aktivitasnya merasa dipantau Allah, sehingga dia berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, memacu dia untuk berbuat ihsan. Orang semacam ini akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya. Dan inilah sesungguhnya kenikmatan kes sebelum masuk surga, diberikan di dunia. Itu perasaan kenikmatan merasa dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita berbuat dengan tulus, ikhlas, sempurna. karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Qayyim? Naam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa inna surura al-qalbi billah wa farhahu bihi wa qurratal 'aini bihi la yushbihuhu shay'un min na'imid dunya al-batta. Hasbuk. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu berkata, fa inna surura al-qalbi, sesungguhnya kegembiraan hati billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang merasa begitu nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhahu bih, gembira. Ya, karena sentiasa bersama Allah Jalla wa ala. Wa qurratul ain bih, membuat ya matanya teduh. Ya, memandang segalanya karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu syai'un min na'imid dunya. Tidak akan pernah ada sedikit pun ya mirip dengan segala macam kenikmatan dunia. Albatta, sama sekali. Perasaan nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam ahli dunia, hidup dunia, seseorang akan tentram bersama kekasihnya. Tenang, apalagi jika kekasihnya memiliki kekuatan yang dahsyat, wibawa yang kuat, ya, akan senantiasa tentram, tenang dengan kekasihnya yang tunduk kepadanya banyak makhluk. Ya, dia akan tenang, tentram. Lihatlah betapa anak-anak kecil tentram dengan orang tuanya. Ya, kemana orang tua pergi, dia tentram, tenang. Ketika orang tuanya hilang dari pandangan matanya, mungkin dia menangis. Dia mencari orang tuanya. Abi, abi, mana abi? Mana ummi? Tapi ketika ada orang tuanya, dia tentram, tenang. Ya, segalanya dilakukan dengan nikmat. Tapi ketika hilang orang tuanya, semua tak mampu dia lakukan. Ada adalah tangisan, ya, berusaha mencari orang tuanya, segalanya akan terasa ya tak nikmat baginya. Ini perumpamaan ya antara makhluk dengan makhluk. Walillahil matsul a'la, dan Maha Suci Allah lebih tinggi daripada segala-galanya untuk dapat disamakan dengan makhluk. Tapi ini adalah gambaran, ya. Maka demikian juga dengan seorang hamba yang benar-benar merasa Allah bersamanya selalu, memantaunya, mendengarnya, maka kenikmatan dirasakan, kenikmatan yang tak dapat diekspresikan, digambarkan, ya, yang tak akan dapat dikiaskan, disamakan dengan segala macam kenikmatan dunia yang ada. Nah, وليس له نذير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة. Ya, ليس له نذير, tidak akan ada tandingannya. Alladhi yuqasu bih, yang dapat dikiaskan dengannya, tak ada. Ya, kenikmatan bersama orang-orang kita cintai, kita kasih, bukanlah abadi. Datang masanya kita bersedih ketika berpisah dengannya, karena tak ada sesuatu yang pertemuan kecuali akan diakhiri dengan perpisahan. Kenikmatan berbahagia dengan kasih hati ketika memang hati terpaut dengannya. Berbagai macam unsur terkadang membuat hati menjauh daripadanya. Kekasih hati menjadi musuh yang bersengitan dan semacamnya. Tapi dengan Allah, subhanallah, tak akan mungkin dapat dikiaskan. Wa huwa halun min ahwali ahli jannah. Dan ini adalah bagian dari perasaan penduduk surga akan mereka rasakan kelak di surga. Subhanallah. Berarti di dunia ini kita bisa merasakan dalam surga sebagaimana ahli surga merasakan kenikmatan dalam surga. Di dunia ini ada surga. Karena itulah tak heran kalau Ibnu Qayyim mengatakan, gurunya mengatakan, barang siapa yang tak pernah masuk surga di dunia ini, tak pernah masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia ini? Surga di dunia adalah ketika seorang merasa dekat dengan Tuhannya, dipantau, dilihat Tuhannya. Tuhan yang maha kuat, yang dia yakini kekuatannya, maha dahsyat, maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, dan seterusnya. Ya, inilah kenikmatan yang dialami oleh ahli surga. Tenang dengan Allah, tentram dengan apa yang Allah berikan. Ya, dan ternyata di dunia ini ada Allah titipkan nikmat tersebut. Naam. Hatta qala ba'd al-'arifin, Inna latamurru biya. Innahu latamurru bi. Innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum lafi 'aishin tayyibin. Inilah yang begitu dahsyat. Hatta qala ba'dul 'arifin, sebagian ahli ma'rifat. Selalu kita bahas ilmu ini, ilmu tentang ma'rifat ini. Ya, yang dicari-cari ahlul ma'rifat. Inilah dia. Berkata sebagian ahli ma'rifat, innahu latamurru bi awqatun, sungguh terkadang ya lewat di hadapanku atau aku melewati fase awqatun aqulu fiha, aku melewati suatu fase, suatu masa, suatu waktu, aku layak ketika itu berkata, in kana ahlul jannati fi mithli hadha, kalaulah seperti ini kiranya keadaan orang-orang di dalam surga, innahum lafi 'aishin thayyib, sungguh benar-benar nikmatnya hidup mereka. Ya, ini perkataan mereka. Oh, ternyata begini rupanya kenikmatan di surga itu. Mereka merasa nikmat yang begitu dahsyat bersama Allah. Kalau andai kata seperti inilah kiranya, sungguh benar kata orang, surga itu nikmat. Naam. Wala raiba anna hadha surura yab'athuhu 'ala dawami sayri ila Allah 'azza wa jalla. Hasbuk. Dan tak diragukan lagi anna hadha surur, kenikmatan yang tiada tara ini masa dipantau Allah Subhanahu wa taala, dilihat, didengar, gerak-geriknya diketahui. Dibantu Allah SWT, diberikan taufik, hidayah, inayah. Kegembiraan ini, ya ba'athuhu ala dawamis sayr, membuat dia terus berusaha untuk tetap berjalan ilallah ya azza wa jalla, menuju Allah. Subhanallah. Karena orang banyak berjalan, bukan menuju Allah. Ya, menuju selain Allah Subhanahu wa taala. Menuju dunianya, menuju jabatannya, ya. Menuju makhluk, menuju orang-orang yang kagumi, yang diagungkan dan semacamnya. Tapi hamba ini tak peduli dengan segala sesuatu. Hingar-bingarnya manusia berebut mencari dunianya, berebut dengan kuasaannya, dia tak peduli karena dia sedang berjalan menuju Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan manusia, apapun diperbuat manusia, sepak terjang manusia, dia tak peduli, bukan itu tujuanku. Tujuanku Allah jalla fi'ala. Maka hal ini perasaan dipantau Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan Allah, senantiasa merasa Allah hadir dalam kehidupannya, membuat dia terus-menerus continue, ya, tak pernah putus dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabadlil juhdi fi talabihi wa ibtigai mardatihi, wa man lam yajid hadha as-surura wala syai'an minhu falyattahim imanahu wa amalahu. Ya, perasaan inilah yang membuat seseorang senantiasa mencari ridha Allah jalla wa ala. Ya. Ridha tuannya, ridha maulanya. Kalau orang di perusahaan, di pabrik-pabrik berusaha mencari ridha bosnya agar naik pangkat, naik jabatan, diberikan bonus sehingga dia bekerja mati-matian, pagi hari sudah masuk, pulang malam-malam, kadang sampai tengah malam. Apa yang dia cari? Ridho bos, ridho atasannya, ya. Apa yang dia inginkan dari ridho atasannya? Segala macam fasilitas, kemudahan, kenikmatan, gaji dan semacamnya. Apalagi dengan Allah pemilik alam semesta. Maka perasaan ini akan membuat dia tak peduli dengan apa yang dikatakan manusia, tak peduli dengan kebencian manusia. Dia akan acuhkan, cuek. Ya, sehingga yang carinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli apa kata dunia, tak peduli apa kata manusia. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sungguh perkataan ini bagaikan pecut yang memecut kita semua. Kata beliau, "Wa man lam yajid hadha as-surura," yang tak pernah merasakan nikmat ini, wala syai'an minhu, walaupun sedikit, falyattahim imanahu wa amalahu, curigailah keimanannya sendiri, benarkah dia beriman. Ya, curigailah amalannya, benarkah tulus? Yang tak merasakan nikmat ini, curigai imannya, curigai amalannya. Jangan-jangan hanyalah merupakan gerak-gerik belaka tanpa roh daripada segala macam aktivitas ibadahnya. Jangan-jangan niatnya ya ke timur, Allah Subhanahu wa taala di barat. Falyattahim imanahu wa amalah. Curigailah iman. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ciri-cirinya kita merasa bosan dengan ibadah. Jenuh dengan ibadah. Tak merasa nikmat dengan ibadah. Mengerjakannya dengan keterpaksaan, mengerjakannya dengan setengah hati, mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Sebagaimana kita tahu ahli dunia yang tak memiliki loyal tinggi kepada atasan, begitulah kira-kira. Hanya sekedar kewajiban, selesai, keluar, cabut. Andai kata, ya selesai kewajiban, sudah selesai. Ya, kadang-kadang dengan perasaan dongkol. Pernahkah kita merasakan semacam ini? Ya, dibangunkan azan ketika asar, berat kita baru tidur. Baru aja zuhur, dah lagi datang asar. Subhanallah. Ya, baru perasaan Ramadan selesai, ini dah masuk lagi Ramadan, capek lah puasa ini. Puasa juga dia. Ya, tapi ungkapannya, ah capek lah puasa ini. Berharap kalaulah tak ada puasa itu. Dia mengerjakan, tapi tak merasakan nikmat. Orang yang mengaji pun demikian, menimba ilmu, mencari ilmu pun demikian. Ada yang memang dia hadir di majlis ilmu, tapi tak merasakan nikmat. Ada orang-orang yang menyampaikan ilmu, tapi juga tak merasa nikmat. Ya, kenapa? Alpa daripadanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa inna lil imani halawatan man lam yadukha falyarji wal yaktabis nuran yajidu bihi halawatal iman. Masbuka. Fa inna lil imani halawatan. Sesungguhnya iman itu memiliki rasa nikmat, rasa manis. Akan kita dapati rasa manisnya iman. Ya, tatkala benar-benar mampu kita wujudkan kebersamaan bersama Allah, kebersamaan dengan Allah dalam segala macam gerak-gerik kita. Ya. Antum lihatlah bagaimana ahli dunia. Saya selalu kiaskan dengan ahli dunia ya sebagai bentuk Allah lebih utama daripada itu. Seseorang yang dia begitu cinta kepada kasihnya, segalanya dia korbankan, nyawanya dia korbankan. Dan dia merasa nikmat, subhanallah, demi kekasihnya, tersiksa, disiksa, menderita. Ini ahli dunia. Ya, kita dapati sebagai ahli dunia merasa nikmat. Mendapatkan berbagai macam siksaan. Dia dipenjara demi kekasihnya, dia tak merasa kecewa. Subhanallah, mati pun dia rela untuk kekasihnya dan dia merasakan nikmat. Segala penderitaan untuk mencari itu kasihnya baginya adalah kenikmatan. Jauh-jauh pun kata kekasihnya, aku hobi semur jengkol bang. Malam-malam pekat pun dia terbang kemana dicarinya semur jengkol. Ini perumpamaan yang kecil. Subhanallah, kekasihnya jauh nun seberang pulau. Tak peduli dia. Subhanallah. Fa inna lil imani halawatan. Sesungguhnya iman itu punya rasa manis. Man lam yadhuqha yang tak pernah merasakan manisnya iman, falyarji pulang. Pulang kembali jemput tu. Perasaan begitu dahsyat manisnya iman. Ya, dia tak merasakan ibadahnya ada nikmat, hambar ibadahnya. Pulang kembali, bekal yang kau bawa menuju Allah itu tak ada, karena hatimu tak hadir. Falyarji', pulang kembali, jemput bekal tersebut. Bekal apa? Perasaan nikmat dengan segala macam taat. Walyaktabis nuran. Tidaklah pulang kembali, cari lagi petunjuk, cari lagi cahaya. masih gelap, engkau masih dalam berjalan di kegelapan, ya, tak ada cahaya iman yang menerangimu, gelap. Yajid bi halawatul iman, agar dengan cahaya itu dia akan dapati manisnya iman, kembalilah dia berjalan menuju Allah SWT. Pernahkah kita koreksi hal seperti ini dalam diri kita? Subhanallah. Kadang hati kita itu tak bagaimana, perasaannya galau. Ya, tak nyaman, tak tenteram. Kenapa bisa galau? Dengan segala macam tuntutan dunia dan gemerlapnya galau hati kita. Ya, marah karena dunia, ridho dengan dunia, galaulah hati kita ini. Sehingga ibadah pun tak nikmat lagi, ibadah pun tak tenteram. Andai kata seperti itu keadaannya, kembalilah kita ke pangkal, ke pangkal jalan. Ambil cahaya iman, terangi engkau sedang berjalan dalam kegelapan. Naam. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzauqa ta'amil imani wa wajda halawatihi, fa dzakara adz-dzauqa wal wajda wa 'allaqahu bil iman. Fa qala: dzaqa ta'amul imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. Dan Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan bahwasanya iman ini memiliki rasa. Sebagaimana makanan ada rasanya. Kadang-kadang kita sedang menghadapi makanan dalamnya, subhanallah, daging yang segala macam bentuknya begitu mempesona indah. Ya. Segala macam ikan-ikan, semuanya nikmat dalam pandangan mata dan hadir di hadapan kita. Kita jamah makanan tersebut, kita makan, ternyata semuanya tak ada garam. Apa rasanya? Apa rasanya? Hambar. Duduk kita di restoran mahal, semuanya mahal. Dan ikannya bukan ikan-ikan selincing. Ikannya bukan ikan benggol, ikan kakap merah, kerapu, semuanya. Ketamnya besar-besar, kita pun selera. Dijamah tuh makanan, semuanya tak ada garam. Dan kita harus habiskan. Bagaimana kita makan? Makan juga tapi hambar. Begitulah kita beribadah. Banyak pun jumlah ibadah kita, entah apa yang kita kerjakan dalam ibadah ini. Bersedekah, berpuasa, menimba ilmu, semuanya tatkala kering rasa ini, rasa nikmat dalam beribadah, subhanallah, maka curigailah iman kita bermasalah. Kembalilah ke pangkal jalan, carilah cahaya iman. Kalau mau menghabiskan dengan nikmat hidangan tersebut, panggil pelayan. Pak pelayan, mohon maaf, ini semua hambar, tolong kau kasih garam. Dikasih garam, nah, baru selera pun dahsyat. Begitulah keadaannya. Subhanallah. Orang yang tak peduli dengan perkara rasa, dihantamnya saja. Ya, tak nikmat, tak apa, yang penting aku makan. Begitulah kita beribadah. Tak apa, aku penting aku beribadah. Penting aku sholat. Ya, nikmat sholat itu hilang. Yang penting aku datang, ada kajian, ada huruf, aku hadir di situ, di depan aku. Anallah. Hilang kenikmatan. Fahakwar. Ya. Kata Nabi SAW, Nabi ketika menyebutkan tentang iman ini punya rasa, ya, dan orang akan dapat merasakan, mendapatkan manisnya iman. Fadzakara adz-dzauqa wal wajda, ya, Nabi menyebutkan iman itu punya rasa. Iman itu benar-benar akan seseorang mendapatkan rasanya. Kapan? Wa 'allaqahu bil iman, Dan Nabi sebutkan bahwasanya rasa ini terkait dengan iman itu sendiri. Ya. Apa kata Nabi SAW? Dzaqa ta'mal iman. Benar-benar akan merasakan seseorang nikmatnya rasa iman. Kapan? Man radhiya billahi rabban, yang rela Tuhan Allah sebagai Rabb-nya. Wabil Islami dinan, rela Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulan, rela Nabi sebagai rasulnya. Kayaknya mudah kali. Mudah kalinya mendapatkan iman-iman itu. Rela Allah sebagai Tuhan, aku rela. Rela Islam sebagai agama, inilah agama aku rela, ini paling kuridhoi ini. Rela Muhammad sebagai rasul, aku rela. Kok enggak dapat? Berarti kerelaan itu hanyalah merupakan ungkapan lisan. Ya. Tapi tidak sampai ke dalam ruang hatinya. Ya. Subhanallah. Kau rela ini sebagai istrimu? Rela. Kau ridha? Ridha. Ya. Tapi dalam lisannya, tak ada lagi yang lain, cuma Allah mau dibilang. Inilah yang paling paten di sini. Udahlah, keterima aja lah. Ikhlas, ikhlas. Dia bawa juga kemana-mana. Ya. Tapi dalam hatinya tak utuh. Kerelaan tersebut. Nampak yang lebih cantik. Ya Allah, kenapa lah dulu tak sabar aku. Dapat kawan nih. Itu banyak yang cantik-cantik rupanya. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, dzaqatu amal iman. Benar-benar seorang akan merasakan manisnya iman. Benar-benar ridha Allah sebagai Rabb. Benarkah kita ridha Allah sebagai Rabb? Iyalah Ustaz, siapa bilang? Dalam banyak ketentuan takdirnya yang dia gariskan, kita tak rela, marah. Kenapa harus begini? Kenapa seperti ini? Kenapa aku sakit? Kenapa dia tidak? Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Kenapa dia ganteng? Kenapa aku jelek? Kenapa dengan ini semua? Apa salahku? Apa dosaku? Banyak kita tak rela Allah sebagai Rabb yang mengatur alam semesta dengan hikmahnya dan kelembutannya. Dia giring kita kepada keadaan yang terbaik dengan berbagai macam cara yang kita tak rela dengan keadaan tersebut. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kisah Yusuf digiring Allah kepada kebaikan dengan berbagai macam cara. Melalui proses yang begitu dahsyat. Harus disepak sama abang-abangnya, tempeleng, diikat, dibuang, campakkan ke dalam sumur. Subhanallah. Diikat batu. Ya. Ujungnya masyaallah. Tabarakallah. Proses itu kita menyata rela. Ya. Padahal ya, garu itu akan menjadi garu yang begitu mahal setelah benar-benar sebenarnya proses ke tengah hutan belantara dicari. Kadang-kadang tantangannya dahsyat, ada binatang buas, ada harimau, ada singa, ada beruang. Subhanallah, mencarinya setengah mati. Ketika dapat, tak memiliki makna garu tersebut kalau enggak diambil. Subhanallah, dipisahkan dari induknya, kemudian dibawa. Tak ada beda kayu-kayu garu dan kayu lain kalau anda kata masih dalam hutan belantara. Subhanallah. Ya, resiko untuk mengambilnya pun begitu dahsyat. Malaria, nyamuk malaria yang banyak. Subhanallah, dibawa keluar harganya berpuluh juta. Pun tak bermakna kalau enggak dibakar. Dibakar keluar asap, keluarlah bau, baru orang tergila-gila dengan baunya. Subhanallah. Kita tuh harus dibakar dulu dengan berbagai macam ya. Ujian itu yang menempah kita. Itu suatu proses yang paling indah yang Allah siapkan untuk kita. Dalam proses itulah kita banyak tak rela, tak sudi. Ya. Ya. Semboyannya ikhlas, Ustaz, tapi tak rela. Inikah benar kita mengatakan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku? Gampang sekali. Agamaku apa? Islam ini KTP. Ketengok semua nenek moyangku, sejadah di rumahku banyak, mushaf banyak. Tapi dia tak paham Islam, mungkin hanya sekedar agama belaka. Dalamnya banyak tuntutan. Ya. Tuntutan Islam diabaikan. Ya, kau rela Muhammad sebagai nabimu, rela. Tapi dalam gerak-geriknya, tingkah lakunya, perkataannya selalu mendahului Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak rela dengan petunjuk beliau, keputusan beliau, bertentangan dengan hawa nafsunya, ketika itu mundur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di belakang punggungnya ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Wa qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi." Ada tiga perkara yang terdapat dalam diri seorang. Wajada bihinna halawatul iman. Barulah dia akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Ini yang pertama. Dan alangkah mudahnya dakwaan ini. Cinta Allah, cinta. Cinta Rasulnya, cinta. Tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari berat. Ya, lebih dicintainya lagi klub-klub bolanya daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, lebih dicintai lagi dunianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwaannya gampang. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini pun berat. Dia mengklaim dia mencintai seseorang karena Allah. Ya. Jika tulus benar dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dahsyat. Akan didapatkan manisnya iman. Karena kebanyakan hubungan kita antar sama manusia hubungan kepentingan duniawi belaka, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Marah kita kepadanya karena dunia, cinta kita kepadanya gara-gara dunia, kita dekat kepadanya gara-gara dunia, kita menjauh daripadanya gara-gara dunia. Loyal kita dibangun di atas dunia, kebencian dibangun di atas dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun perkara agama segala macam, itu tak ada hubungan dengan kita. Adapun orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Dia melihat sahabatnya menyimpang, dia ingatkan, lalai dia beritahukan. Ya, perlu bantuan dia bantu. Dengan tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun jua. Ya. Kepentingan sama manusia hanyalah kepentingan bisnis belaka. Hanya segelintir orang dapat membangun hal ini, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, waman yakrahu an ya'uda fil kufri. Orang yang begitu benci kembali kepada kekufuran, ba'da idza anqadhahu Allah min. Setelah Allah selamatkan daripada kekufuran, begitu murka bencinya dia kalau kembali ke tempat lama yang dia sana, di sana dia berada padanya. Kama yakrahu an yulqa fil nar. Sebagaimana bencinya dia kalau campakkan ke dalam api. Dia baru keluar daripada api, tak mau lagi dikembalikan ke sana. Ya. Maka dalam tiga hal ini, ya, akan dapatlah nikmatnya iman. Tapi ini bukanlah dakwaan. Ini ilmu-ilmu terapan. Ya, ketika ujian akan tersingkaplah kenyataan yang hakiki, benarkah dakwaan kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segalanya, tulus murni mencintai seorang hanya karena Allah, akan tampak. Naam. Wa sami'tu Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ruhahu yaqulu idza lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbik wa insirahan fattahimhu fa inna Rabb ta'ala syakurun. Hasbuka. Ini yang ngeri kita dengarnya. Berkata Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah, semoga Allah sucikan rohnya, idza lam tajid lil amali halawatan, jika engkau tidak merasakan manis dalam amal ibadahmu, fi qalbika, tak kurasakan manisnya dalam hatimu, wansyirahan, sehingga dadamu tak lapang mengerjakannya, fattahimhu, curigai apa yang kau buat itu. Fa inna rabba ta'ala syakur, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang begitu menerima segala macam aktivitas ibadah hambanya. Dia tahu siapa hamba-hamba yang benar-benar bersyukur dalam beribadah kepadanya, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tidak. Naam. Ya'ni annahu la budda an yusiba al-'amila 'ala 'amalihi fi ad-dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa insirahin wa qurrati 'ainin fa haythu lam yajid dhalika fa 'amaluhu madkhul. Ya, sebagaimana dalam perusahaan, setiap orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban zahirnya, semua dapat bagian. Kita pun di dunia ini dengan amal ibadah kita dapat daripada Allah SWT bagian. Tapi tak sama. Ada yang mengerjakan dengan perasaan cinta, tulus, ikhlas, loyal yang begitu tinggi, yang tak peduli dengan waktu, dia siap korban untuk segalanya, tak sama. Allah itu Tuhan yang Maha Syakur. Kita beramal, duduk kita di sini tak akan pernah sia-sia. Sholat kita berdiri tak akan pernah sia-sia. Rukuk, sujud, semuanya Allah SWT akan berikan ganjaran. Minimal lepas daripada kewajiban, lepas daripada murkanya. Sebagaimana minimal karyawan lepas daripada murka atasan. Subhanallah. Tapi satu dua yang dicintai atasan dengan sepenuh hati, mereka yang bekerja dengan tulus, loyal. Satu dua yang diberikan kepercayaan oleh atasan, tak semua karyawan. Yang diberikannya kunci-kunci rahasianya nih. Demikian juga hamba Allah SWT. Satu dua yang diberikan nih perasaan nikmat denganku, tak semua dapat. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, yakni annahu la budda an yuthibal 'amil 'ala 'amalihi fid dunya. Allah pasti akan berikan ganjaran orang beramal di dunia ini. Min halawatin yajiduha fi qalbihi, berupa perasaan manisnya iman yang didapat di dalam hatinya. Wa quwwatin wa syarah, ya, sehingga dalam beramal dia kerjakan dengan sekuat tenaganya dan dengan hati yang lapang. Murid-murid itu kok disuruh guru, ini kita gotong royong, ayo bersihkan, mari kita bersihkan lapangan ini, ya, semua bersihkan. Ada yang ambil satu sampah, ada yang dua sampah, ada yang dengan guru tak ada berdiri, ada guru ah, tapi ada yang tak peduli, dia sibuk bersihkannya, ambil sapu dia sapu. Ada enggak kira-kira di dunia seperti itu? Ada enggak? Itu perumpamaan di dunia. Begitu juga dalam ramal. Subhanallah. Kata beliau, fa haitsu lam yajid dzalik fa 'amaluhu madkhul. Kalau dia belum merasakan ini nikmat, fa 'amaluhu madkhul. Amalan itu masih dicampuri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Mandukhulun, berarti tak tentram kita beramal karena dalam amal ini tak murni, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ngaji? Supaya dekat dengan ustaz. Kenapa kau ngaji? Ustaznya ganteng. Kenapa kau ini? Ya. Banyak orang itu amal mandukhul, berdekatan sama ustaz bertahun-tahun tapi dia yang paling jahil. Iqra 3 pun tak lewat. Subhanallah. Tapi di mana-mana putunya sama ustaz-ustaz besar. Ya. Hadirnya kalau acara-acara besar, yang kecil-kecil kajian tak mau. Maunya tabligh akbar. Dia panitia nomor satu di depan. Paling dekat sama ustaz, jemput ustaz, bicara sama ustaz. Subhanallah. Namanya dikenal para asatizah. Ya. Tapi begitu jauh daripada majlis ilmu yang hakiki. Ya, ini amaluhu madkhul. Amalan itu masih campur dengan segala campuran-campuran lainnya. Orang seperti ini jangan harapkan istiqomahannya, jangan. Tunggu, lihatlah. Yang ada penyimpangan, penyelewengan, yang ada akan berbalik arah. Ini contoh saja. Allah taala alam. Mohon maaf lewat 5 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.